Syair gembira, inilah syair bahagia. Inilah syair Al-Ikhwan punya, bareng-bareng Ja'far Malia. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Biarlah orang berkata apa, hatiku tetap gembira. Biarlah orang berkata apa, yang penting iman di dada. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Wahai sahabatku, hadirin yang gembira, bersama-sama Al-Ikhwan hidup jadi lebih bertakwa, bareng-bareng Ja'far Madia. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Cukuplah sudah Allah bukti bagi hamba. Cukuplah sudah nikmat terasa, bersyukur pada Yang Esa. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Oh, inilah syair, syair gembira. Inilah syair bahagia. Inilah syair Al-Ikhwan punya, bareng-bareng Ja'far Madia. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Syafi'una. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna. Muhammadun, Muhammadun Syafi'una.